Dari semuanya lelaki yang pernah mencintai Matsumura, cinta yang pernah hingga detik kini bikin ku cemburu. Kau yang pertama melakukannya, mengapa daku memisu? Yeah.